Thank you.

jadi gelisah. Ada rasa rindu di dalam hatiku, tapi kau yang ku rindu tak pernah tahu. Terasa kau dustai. Bunga-bunga bersemi mentari. Seorang satria, kapten muda.